Bagaimana caranya mengurangi plek hitam di wajah? Kasih warna putih. Iya kan? Wallahualam, saya nggak tahu. Mungkin bisa coba pakai kunyit kali ya. Kunyit itu kalau teman-teman kasih madu, ya, bubuk kunyit. Bubuk kunyit dikasih madu jadi juga bisa bikin glowing juga. Di antioksidan, kan kunyit antioksidan. Coba aja. Banyak sih sebenarnya facial apa buat muka-muka gitu yang berasal dari bahan alam itu banyak banget ya. Saya kadang-kadang bingung sih ini dokter apa gitu ya. Kulit ditanya, anak ditanya, bedah ditanya. Objin ditanya. Ya sudahlah. Dokter, donor dan bekam lebih baik yang mana? Beda ceritanya. Donor itu mengeluarkan darah dari vena, ya, mengeluarkan darah dalam jumlah tertentu 250 cc. Kalau bekam kerjanya bukan kayak donor. Ya, kerja bekam tuh lebih canggih lagi. Ya, jadi makanya saya katakan tadi kan, coba mulai merutinkan berbekam. Rutinkan sebulan sekali. Kenapa? Ada hadisnya. Nabi bersabda, berbekam pada tanggal 17, 19, atau 21 setiap bulan Hijriah, atau tahun Hijriah, itu bisa memberikan kesembuhan. Gitu loh. Jadi itu berbekam. Jadi awali dengan puasa dulu kan, 13, 14, 15. Apa benar susu tidak baik untuk usus? Kalau sapinya grass fed itu dia makan rumput, silakan. Paham maksudnya? Kalau sapinya makan rumput dan hidup bebas, boleh. Tapi pun itu tidak boleh terlalu sering juga kalau saya. Masalahnya sekarang susu yang ada sapi ternak semua. Betul enggak? Gitu loh. Jadi saran saya sih lebih baik ganti dengan susu yang lain. Contoh apa? Susu kambing bisa. Susu almond bisa. Susu walnut bisa. Susu pistachio bisa. Gitu loh. Atau susu tempe. Murah. Apa benar tidak baik mengkonsumsi es? Wallahualam, saya nggak tahu ya, tapi kalau saya pribadi memang tidak mau sering-sering minum es ya. Kalau memang pengen minum air dingin, ya air dingin yang beneran dingin, contoh air kendi gitu loh, itu dingin. Sekali-sekali sih silakan, tapi kalau minum es tiap kali, setahu saya bikin kembung juga ya perut kita. Ini pertanyaan banyak bener nih. Apakah mengkonsumsi cabai tidak baik? Ya iyalah. Semua yang berlebihan tidak baik. Cabai itu ada enzimnya, ya. Kalau Anda mengkonsumsinya dalam jumlah yang cukup, gitu kan, bagus. Ya, tapi kalau banyak-banyak, dia merusak mukosa lambung, ya nggak bagus. Apakah bengkuang baik untuk dikonsumsi? Baik aja. Siapa yang melarang? Ya, meskipun ya katanya bengkuang itu termasuk buah-buahan yang estrogenik juga. Dia ada estrogennya katanya ya. Kalau saya biasanya makan bengkuang, kalau beli rujak nggak banyak-banyak karena nanti jadi lebay kan lama-lama. Mungkin begitu cukup, dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.